Untung aku golek rejeki. Yoke yo, aku mulai aku mite mesti jalo opo tak turuti kebutuhan tercukupi. Ngono isih kurang. Pangalan cara nak.